bagaimana cara menyikapi mertua yang satu rumah di rumah kita yang masih sangat awam, masih merokok, liotif dan lain-lainnya. Itu kan orang tua istrimu. Artinya sikapnya seperti anak pada orang tua. Yang Allah katakan sahib huma fid dunya ma'rufa. Tetap nasihati, tapi pergauli dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.